ketika kita disakiti orang, ditipu orang, difitnah orang, digibahi orang, itu pasti ada peran dosa. Maka ketika kita menghadapi kondisi-kondisi demikian, introspeksi diri, evaluasi dosa-dosa kita. Ini saya salah apa sama Allah? Pertama cek, kalau misalnya kita diomongin, pastikan apa kritikan mereka kepada kita. Kalau memang benar, perbaiki, berarti itu kesalahannya. Kalau ternyata itu fitnah, kita gak melakukannya, bukan berarti kita bersih dari kesalahan. Itu karena kesalahan kita di tempat lain, di kesempatan lain. Allah balas melalui itu.